Apa hukumnya mengucapkan alhamdulillah ketika mendengarkan kematian Usama? Alhamdulillah, Usama bin Laden mati, tidak mati bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Matinya dia tidak mengurangi kejahatan kaum Khawarij karena para pengikutnya banyak. Nah, hidupnya dia juga tidak mendatangkan kemaslahatan. Ya, namun menimbulkan kemudaratan. Maka ma'asyiral rahimakumullah, alhamdulillah ala kulli hal. Naam. Jangankan mengucapkan alhamdulillah, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ketika beliau berjalan di tangga-tangga Masjid Damaskus, sebutkan dalam riwayat Tirmidzi, di situ dipajang kepala-kepala tokoh-tokoh Khawarij. Kepalanya saja. Bukan dengan tubuhnya, kepala dipajang di tangga-tangga itu. Abu Umamah datang, dilihat satu persatu kepala-kepala itu. Nah, apakah beliau menangis? Atau beliau, aduh kasihan betul mereka. Kata Abu Umamah Al-Bahili sambil mengisyaratkan kepada kepala-kepala tokoh Khawarij itu, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Syarru qatla tahta adimis sama, wa khairu qatilin man qataluh. Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Seburuk-buruk orang terbunuh di bawah kolong langit adalah mereka. Dan sebaik-baik orang terbunuh adalah orang yang mati di tangan mereka. Ada seorang tabi'in mengatakan pada Abu Umamah, engkau mendengarkan ini dari Rasulullah SAW? Kata beliau, kalau bukan sekali, dua kali, tiga kali, sampai tujuh kali, aku tidak akan memberitakan ini kepada kalian. Artinya berkali-kali beliau mendengarkan ini dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah di depannya, kepala kaum Khawarij. Apakah Usamah termasuk kafir? Oh tidak. Tidak ada para ulama yang mengkafirkan Usamah bin Laden. Nah, dia salah satu tokoh Khawarij yang merusak di muka bumi, yang dengannya memperburuk citra Islam. Naam, disebabkan karena kejahilannya dan kebodohannya, dan menganggap diri sebagai pahlawan dan yang semisalnya. Namun untuk menghukumi kafir, ini tidak demikian. Ahlus sunnah, ahlul adl. La yajrimannakum syana'anu qawmin ala an la ta'adilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah menyebabkan kebencian kamu kepada satu kaum, menyebabkan kamu tidak berbuat adil. Berbuat adil. Itu lebih mendekatkan diri kepada taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena kebencian kita kepada Usama dengan pemikirannya, kemudian kita bermudah-mudahan untuk mengatakan kafir. Tidak sama sekali. Ahlus sunnah, mereka adalah orang-orang yang paling berhati-hati dalam menegakkan atau menghukumi vonis kafir kepada seorang. Bukan satu hal yang mudah. Ya. Berbeda dengan Khawarij, sangat mudah. Ya. Sangat mudah. Dikit-dikit kafir. Ini mereka, kaum Khawarij. Kamu tidak mengkafirkan, kamu juga kafir. Akhirnya silsilah takfir, rantai pengkafiran. Dan ahlus sunnah tidak demikian. Ahlus sunnah, terkadang mereka menghukumi si fulan ahlul bid'ah, namun mereka tidak sampai menghukumi kafir. Orang-orang tertentu yang memang disebabkan karena terlihat bahwa mereka menolak hal-hal yang jelas yang terdapat dalam Islam, dan terlihat bahwa dia mengikuti hawa nafsunya. Naam, maka para ulama terkadang menghukumi kafir seperti Jahm bin Safwan. Mayoritas para ulama menghukumi Jahm bin Safwan kafir, keluar dari Islam. Namun secara umum, ya, Khawarij, Mu'tazilah, Al-Qadariyah dan yang lainnya, para ulama tidak menghukumi mereka kafir. Wallahu a'lam.